171. Maka Allah berfirman, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haqqa. Wahai ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang ditunggu oleh nabinya dan diturunkan Al-Quran, maka Allah berfirman, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas berlebih-lebihan di dalam masalah urusan dinmu. Maksudnya bahasa yang lain, kamu janganlah menjadi orang yang ahli bid'ah. Karena ahli bid'ah itu adalah orang yang menambah-nambah hukum. Maka beliau mengatakan, man akhtasa fi amrina hadha ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ada di dalam urusan din kami ini, maka tertolak. Karena din sudah sempurna. Jadi ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum. Wahli kitab, jangan kamu melampaui di dalam dinmu. Yang diperintahkan dikerjakan, yang dilarang dijauhi, yang tidak diperintahkan kita tidak mengerjakan. Karena Allah Ta'ala Maha tahu kekuatan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa Allah Ta'ala tidak membebani siapapun jiwa kecuali menurut kemampuannya. Karena itu ketika Allah Ta'ala mewajibkan umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam salat 50 kali sehari semalam, ketika turun berjumpa dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa mengatakan, kembalilah kamu kepada Allah dan minta keringanan sampai diringankan menjadi 5 kali saja salat setiap hari setiap malam. Dan juga Allah Ta'ala mendaki yuridullahu bikumul yusra, Allah mendaki kamu kemudian, wala yuridu bikumul usra, dan Allah Ta'ala tidak menghendaki kamu itu kesulitan. Karena itu beliau mengatakan, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Kamu jangan berlebih-lebihan ya memuji saya sebagaimana orang Nasrani berlebih-lebihan memuji Isa ibna Maryam. Fa ana Abdullah, saya ini hamba Allah, wa rasuluh dan utusannya. Beliau berwasiat tidak boleh hamba umatnya ini berlebih-lebihan baik di dalam panggilan yang lainnya. Maka ketika ada salah seorang sahabat mengatakan, masya Allahu wasyikta, ini telah dikehendaki Allah Ta'ala dan kamu wahai Nabi yang menghendakinya. Karena masya itu haknya Allah. Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah Rabbul Alamin. Tidaklah kamu bisa berkehendak kecuali yang Allah kehendaki. Maka beliau mengatakan, aja'altani lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Apakah kamu wahai sahabatku menjadikan saya ini sekutu bagi Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan dirimu, saya ini makhluk bukan khaliq. Qul masya'allah wahdah, katakanlah ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala, masya'allah. Ini menunjukkan beliau tidak senang dipuji oleh umatnya berlebih-lebihan. Berbeda dengan orang sekarang senang juga dipuji. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Innama ana Abdullah. Faqulu ya Abdullah. Wa qulu ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu melampaui batas memuji saya sebagaimana orang Nasrani melampaui batas memuji Isa ibn Maryam. Apa kata beliau? Innama ana abdun, saya ini hamba. Namanya hamba tidak boleh dimintai. Tidak boleh orang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau minta didoakan, harus minta didoakan orang yang hidup. Karena orang mati sudah putus. Idza mata al-insanu in qata'a amaluhu. Jika manusia sudah mati, putus di amalnya, tidak bisa berbuat. Makanya kita doakan karena meninggal dunia, bukan kita minta didoakan oleh orang yang mati. Jadi ana abdun, saya hamba, menunjukkan kerendahan hati beliau. Saya ini hamba seperti kalian semuanya. Tetapi di sini wa rasuluh, dan saya ini utusan Allah. Itulah kebiasaan beliau dari manusia biasa. Maka kita wajib taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasulnya secara mutlak, karena beliau adalah mursal, yang mursil adalah Allah. Sedangkan kita wajib mentaatinya. Dan juga masih banyak sekali beberapa dalil yang mengharamkan kita untuk berlebih-lebihan memuji Rasulullah SAW, apalagi memuji orang beriman. Ketika ada orang mengatakan ya Sayyidana, wahai Tuhan kami, wahai Ibn Sayyidina, wahai anak Tuhan kami, wahai Afdalana, wahai yang paling mulia, paduka yang mulia, wahai Ibn Afdalina, wahai anak paduka yang paling mulia. Apa kata beliau? Qulu biqaulikum wala yastahwiyannakum syaitan. Maka berkatalah perkataan yang wajar. Jangan sampai kamu itu diseret, disesatkan oleh syaitan. Katakanlah saya ini Abdullah wa Rasul. Karena itu Allah Ta'ala memanggil nabinya di dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu, ya ayyuhar rusulu, kulu min tayyibati ma razaqnakum wa'malu salihan. Ya ayyuhar rusul, ya ayyuhar nabi, jahidil kuffara wal munafiqin. Dipanggilnya ya ayyuhan nabi, karena beliau an-naba mendapatkan berita. Ya ayyuhar rusul, dipanggilnya wahai utusan, karena mereka diutus oleh Allah. Ini harus kita fahami. Tidak boleh kita menambah-nambah gelar untuk beliau yang Allah Ta'ala tidak memberi gelar. Kemudian berikutnya, nomor dua, at-taqlidu. Taklid maknanya mengikuti orang tanpa dalil. Dan ini umumnya orang, karena umumnya orang awam, tidak tahu. Dan yang punya ilmu sedikit, qalilan ma yu'minun, sedikit yang beriman. Jadi taklid adalah mengikuti jejak orang tanpa dia mengetahui dalilnya. Dan kita dilarang taklid. Berbeda dengan ittiba, yaitu mengikuti pendapat orang dengan menyertakan dalilnya. Karena itu kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bicara dasarnya wahyu. Dia beramal dasarnya wahyu. Dibedakan antara ittiba, dan itu adalah hukumnya wajib, fattabi'uni, maka ikutilah saya. Kemudian taklid hukumnya haram. Dan taklid ini bahaya. Orang yang taklid akan menyesal besok pada hari kiamat. Dan banyak sekali dalil yang menjelaskan hal itu. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Berkatalah orang-orang kafir itu, rabbana, wahai Rabb kami, yaitu Allah, arinal ladaini adallana minal jinni wal ins. Ya Allah, perlihatkan dengan dikuit, di beras, disokok, dipancing dan juga yang lainnya. Dan kita tidak boleh taklid. Karena taklid itu tambah ilmu. Ini kan juga ayat Allah Ta'ala banyak sekali memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Waqala alladziina fil naari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab. Berkatalah manusia-manusia yang masuk neraka jahannam, berkata kepada penjaga neraka jahannam, ud'u rabbakum, berdoalah kamu wahai, yaitu malaikat penjaga neraka, ya, supaya kita ini diringankan oleh Allah Ta'ala siksaannya. Yukhaffif 'anna yawman min al-'adzab, satu hari saja. Berdoalah kami malaikat mohon pada Allah Ta'ala kami ini supaya diberi keringanan, tidak masuk neraka satu hari. Maka jawabnya malaikat, qalu awalam takutatikum rusulukum bil bayyinati, qalu bala, qalu fad'u. Berkata malaikat, bukankah sudah datang para utusan yang membawa keterangan untukmu, menunjukkan kita dilarang taklid. Qalu bala, jawabnya orang masuk neraka, iya. Qalu fad'u, kamu yang berdoa. Bayangkan, satu hari saja malaikat tidak mau mendoakan berdoa pada Allah Ta'ala untuk diringankan siksaan orang di neraka walaupun satu hari. Dan ini menunjukkan yaitu ruginya orang yang taklid terhadap orang jahil, terhadap pemimpin yang tidak berilmu. Ini perlu kita fahami. Dan juga mereka mengatakan, wa yaquluna ya laitana ata'nallaha war rasulah. Ya, maka mereka juga berkata besok pada hari kiamat, tuh alangkah indahnya seandainya kami di dunia ini taat kepada Allah Ta'ala dan taat kepada Rasulnya. Qalu wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabil. Mereka berkata, wahai Rabb kami, kami ini di dunia mentaati tokoh-tokoh kami, pembesar-pembesar kami, maka mereka itu menyesatkan kami ke jalanmu yang benar, dari jalanmu yang benar. Tapi penyesalan seperti itu tidak ada faedahnya. Karena yaumul akhirah yaumul jaza, hari pembalasan. Sedangkan yaumul dunya yaumul iman, wa ya wa darul iman wa darul islam. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Barbahari rahimahullah ta'ala di dalam kitab Syarhus Sunnah. Dunia ini tempat kita, kampung kita untuk meningkatkan keimanan dan untuk mengamalkan Islam. Rabbana atihim dhi'faini minal azab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, berilah siksaan yang berlipat ganda penyesat-penyesat kami ini, dan laknatlah mereka. Tapi tidak ada faedahnya doa di neraka. Karena orang berdoa diterima oleh Allah Ta'ala selagi belum sekarat maut. Karena ada hadis yang sahih yang beliau mengatakan, innamat taubatu ma lam yughargir. Taubat itu selagi yaitu belum sekarat maut. Dan ayat yang lain, wa idh yatahajjuna finnar. Ingat ketika mereka berkelahi, berdebat di neraka. Fayaqulu du'afa'u lilladzina istakbaru. Berkatalah orang-orang yang lemah, orang awam, yang pekerjaannya ikut tanpa berpikir benar dan salah. Lilladzina istakbaru, berkata pada penguasa-penguasa, kepada tokoh organisasi, tokoh pula yang lainnya, inna kunna lakum taba'a. Kami ini di dunia ikut kamu loh. Disuruh begini, mau begitu mau. inna kunna lakum taba'a fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar. Mampukah kalian wahai tokoh-tokoh kami menyelamatkan kami sebagian dari siksa neraka ini? Qala alladzina istakbaru inna kullum fiha innallaha qad hakama bainal ibad. Maka pembesar-pembesar yang suka menyesatkan orang itu berkata, inna kullun fiha, kita-kita ini sama dengan kamu di neraka. Qad hakama bainal ibad, Allah Ta'ala menghukum kita. Begitu, yaitu madorotnya, ruginya orang taklid. Di dunia diperkara, di akhirat disiksa. Ya, jadi kita dilarang taklid agar kita tidak taklid nuntut ilmu. Maka ayat yang dijelaskan di sini yaitu surat Az-Zukhruf nomor 22. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala asarihim muqtadun. Tetapi mereka berkata, kami-kami ini menjumpai bapak-bapak kami ini di atas petunjuk. Orang tua kami ini orang yang benar. Panutan kita. Orang tua panutan kita benar kalau itu orang tua yang ahli tauhid, yang ahli sunnah. Tapi bukan sekedar orang tua. Karena orang tua tidak semuanya ahli ilmu. Yang banyak orang awam. Wa inna ala asarihim muhtadun. Sesungguhnya kami dengan peninggalan-peninggalan orang tua kami, nenek moyang kami ini mendapatkan petunjuk. Nah, ya, inilah orang-orang yang ahli taklid. Di dunia rugi, karena diperalat, dijadikan budak oleh orang-orang yang punya kedudukan, punya saraf, punya harta. Di akhirat rugi, dan lebih banyak kerugiannya karena masuk neraka selamanya. Kemudian dijelaskan oleh muallif hafizahullah taala, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadwal quddati bil quddha. Benar-benar, maknanya wallahi, ya, di sini qasamnya adatul qasam dibuang karena sudah jelas. Demi Allah, benar-benar kalian akan mengikuti jejaknya orang-orang sebelum kamu. Makanya umat ini dikatakan oleh beliau, mayoritasnya akan mengikuti sunnahnya, tingkah lakunya orang dahulu. Dengan cara apa? Khadwal kudzati bil kudza. Setapak demi setapak. Ya, biarkan orang makan yang haram, satu sendok dulu. Minum khamr, ya, satu sendok dulu, lama-lama menjadi kecanduan. Hatta dalam satu riwayat, sibron bi sibrin, satu jengkal dengan satu jengkal, wadiroan bi diroin, satu hasta dan satu hasta, satu diro, satu diro. Dan apa yang diberitahukan oleh beliau kenyataan pada zaman sekarang, berapa banyak orang yang haluan hidupnya kepada orang Yahudi dan Nasrani, ini masalah urusan din. Orang Yahudi ciri jeleknya mereka punya ilmu tapi merusak umat, tidak diamalkan ilmu itu. Orang Nasrani punya kelebihan beramal tapi tanpa dalil. Nah, sekarang ulama-ulama dari kalangan kaum muslimin ini menyerupai orang Yahudi, memutar balik ayat. Para ahli ibadahnya, ahli bid'ah, mengikuti orang Nasrani yang penting beramal. Hatta lau takhalu cukra dhabbin la takhaltumuhum. Seandainya mereka itu harus masuk ke dhab itu semacam, yaitu binatang biawak tapi bukan. Warnanya merah, tidak keputihan adanya di padang pasir. Seandainya mereka masuk ke lubang dhab, kamu pun akan mengikutinya. Maknanya, sekalipun sulit, kamu akan juga mengikuti mereka. Maka para sahabat tanggap. Siapa yang dimaksudkan oleh orang ahli kitab ini? Sunan man kana qablakum? Qalu ya Rasulullah al-Yahudu wa Nasara. Jawabnya beliau qala faman? Apa itu yang dimaksudkan orang Yahudi dan Nasrani wahai Nabi? Bahwa umat ini akan mengikuti jejaknya orang dahulu. Dia mengatakan siapa lagi kalau bukan mereka. Maka ini dalam masalah urusan din prinsip mereka mengikuti orang Yahudi atau Nasrani. Dalam masalah urusan dunia mengikuti orang Romawi. Afaris awar Rom dalam satu riwayat. Apakah orang-orang umat ini akan mengikuti jejaknya Persia dan Romawi yang menjadi raja dunia dalam yaitu kecanggihannya? Nah ternyata pemburu-pemburu dunia dari kalangan kaum muslimin ini mengikuti jejak kelompoknya orang Persia dan Romawi. Dalam masalah urusan din mereka mengikuti orang yaitu Nasrani, beramal tanpa dalil. Ulamanya mutara Yahudi punya ilmu tapi mengkhianati ilmunya. Kemudian juga apabila kita dakwai mereka ini, wa idza qila lahumut tabi'u ma anzalallah qalu fal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Surat apa itu? Luqman. Apabila mereka itu diseru, ittabi'u ma anzalallah, ayo kita ngaji Al-Qur'an dan tafsirnya, mengaji sunnah. Apa katanya kita sudah punya guru, kita punya ustaz sendiri-sendiri? Maka jawabnya qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Dan inilah kata orang sekarang, kita harus melanjutkan perjuangan nenek moyang kita. Nah ini ayatnya. Allah memerintah kembalilah kamu kepada tauhid dan sunnah. Mereka mengatakan kami kembali kepada nenek moyang kita. Mana dalilnya kita harus kembali kepada nenek moyang? Kembali waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Jadi mereka mengatakan bal nattabi'u ma wajadna 'ali abana. Tetapi kami akan mengikuti jejak bapak-bapak kami dahulu. Ini mayoritasnya kaum muslimin. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah semua umat ini akan mengikuti jejak orang Yahudi dan Nasrani, bangsa Persia dan Romawi? Tidak. Tetapi ini mu'dhamuhum, yang paling banyak. Adapun sebagian umat ini tetap ada yang tegar membela sunnah walaupun dicaci, dijoleh umat, difitnah, ya, dan dicari-cari, selalu diawasi. Selalu diamati. Tidak mengapa, karena itu memang pekerjaan mereka. Maka dalilnya dalam satu hadis, la tazalu ta'ifatun min ummati dahirina alal haqq, la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Maknanya, senantiasa ada sekelompok dari umat ini. Semoga ini yang kita berharap kepada Allah Ta'ala. Menjadi golongan ta'ifah. Sekelompok zahirina alal haq. Membela kebenaran. La yakhafuna laumata la'in. Tidak takut dicaci oleh orang. La yadurruhum man khadalahum. Wala man khalafahum. Hatta ya'ti amrullah. Mereka tidaklah membahayakan kepada orang berpegang sunnah ini, orang yang mengolok-olok, orang yang mengejek, yang menghina, dan orang yang melantarkan mereka sampai datang ketentuan Allah Ta'ala yaitu hari kiamat. Inilah yang perlu kita pelajari. Karena itu orang berpegang sunnah satu, yang berpegang pada bid'ah 72. Ini musuh dalam selimut. Belum lagi nanti orang luarnya. Karena itu kalau kita lihat berita dunia yang diincar dan juga dimasalahkan orang berpegang pada sunnah. Padahal kita ini bukan berusak. Bukan mengambil barangnya orang lain. Bukan merebut kekuasaan. tapi itu sudah menjadi pembawaan mereka. Watta kasirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Berkeinginan keras umumnya kasirun min ahlil kitab, nah ini dari ahlil kitabnya, apabila mereka mampu untuk memurtadkan kalian semua setelah beriman ini karena hasadan min indi anfusihim, itu menjadi sebabkan hasudnya. Ya. Dan itu bukan orang ahli bid'ah pula, orang yang mengaku dakwah salaf juga demikian. Bagaimana tersingkir, itulah hati-hati yang hasud. Yang mana kita harus berlindung kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana beliau menjelaskan, iyyakum wal hasada. Jauhkan dirimu daripada hasud. Berikutnya. Yang nomor tiga, penyebab orang itu melakukan kesyirikan, bahkan juga melakukan bid'ah. Jadi ini sebab syirik, sebab bid'ah pertama al-ghulu. Berlebih-lebihan pada orang saleh, kemudian taklid. Yang nomor tiga al-jahlu bi haqiqati ma ba'asallahu bihi rasulah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu bodoh, tidak mau mempelajari hakikat yang Allah, ya Allah, Allah Ta'ala mengutus utusannya. Mereka tidak memahami apa maksud Allah Ta'ala mengutus utusan kepada kita semuanya. Bukankah maksudnya Allah Ta'ala mengutus utusannya agar menjelaskan kebenaran itu kepada umat? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Kami turunkan Al-Qur'an ini kepadamu wahai Nabi agar kamu menjelaskan Quran ini kepada umat, litubayyana ma nuzila ilaihim. Inilah yang mereka sengaja untuk membodohkan dirinya, tidak mau menuntut ilmu. Oleh karena orang yang menuntut ilmu mendapatkan hidayah. Kalau mereka tekun menekuni ilmu, datang petunjuk. Dan orang munafik itu tertutup dari petunjuk karena mereka menjauhi. Orang kafir pun jauh daripada petunjuk Allah Ta'ala karena mereka tidak senang mendengarkan Al-Quran, bahkan dibuat gaduh. Waqala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Berkata orang kafir, jangan kamu dengarkan Al-Quran, maknanya jangan kamu dengarkan Al-Quran yang ditafsirkan, yang diperjelas maknanya. Semisal penjelasan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita dan juga para sahabatnya. Sebab Al-Quran ini kalau dijelaskan dengan sejelas-jelasnya, ibaratkan orang sakit ketika dapat obat akan bereaksi obat itu. Maka Al-Quran Allah Ta'ala mensifatinya sebagai syifa. Wasifa'un lima fis sudur. Penyakit jiwa ini lebih bahaya daripada penyakit fisik. Karena orang kalau sakit fisik dibawa ke dokter, ada yang membawa senang, apalagi gratis. Senang sekali. Tapi kalau orang yang sakit hati dinasihati malah marah, malah memfitnah, malah memusuhi. Bukankah bahayanya sakit hati lebih besar daripada sakit badan? Orang sakit badan dia berbahaya untuk dirinya dan keluarganya, maknanya merepotkan keluarga. Tapi badannya lemas, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi orang sakit hati, punya penyakit hati, badannya sehat, akan merusak umat dengan kesehatan badannya yang ditunjang dengan subhat di dalam hatinya. Wallahul musta'an. Kemudian dijelaskan di sini oleh mu'alifnya, min tahqiqit tauhid, untuk mewujudkan tauhid, wa qat'i asbab syirki, dan untuk memutus jalan-jalan atau penyebab jatuhnya pada syirik. Faqalla nasibuhum jiddan dalika, maka sedikit sekali orang yang bersungguh-sungguh dalam hal ini. Wa ta'awum asyaitanu ilal fitnah wa lam yakun fihi minal ilmi, maka mereka ini diseru oleh syaitan untuk menuju kepada fitnah. Paling besarnya fitnah adalah asyirku, yang mana mereka karena tidak punya ilmu. Tapi kalau ahli tauhid diajak pada syirik, tahu, oh ini penyeru syirik. Maka orang tidak tahu tauhid, bagaimana dia akan tahu syirik? Ma yubtilu da'wata, yang bisa membatalkan dakwanya. Wastajabu lahu bihasabi ma'intau minal jahli. Lalu diterima oleh orang-orang awam ini seruan setan ini sesuai dengan kebodohan mereka. Jika kebodohannya berat sekali, ya, jahlun murakab, numpuk-numpuk, maka menjadi hidangan yang empuk bagi syaitan. Demikian juga orang-orang yang berkawan dengan syaitan. Makanya Allah Ta'ala berfirman, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu bersahabat atau mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Karena itu adalah musuhmu yang nyata. Wa'usimu biqadri ma ma'ahu minal ilmi. Dan mereka akan terjaga dari waswas syaitan ini sesuai dengan ilmu mereka. Ketika ilmunya kuat, tahu ini godaan setan dari manusia, ini godaan setan dari jin. Ini faedahnya ilmu untuk mengontrol siapa penyeru kita dan siapa yang menghalangi kita. Qala ta'ala fi qaumi Musa alaihissalam, berkata Allah Ta'ala menjelaskan qaumnya Nabi Musa, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Maka Nabi Musa menjawab, qala innakum qaumun tajhalun. Bayangkan ini orang yang ditunggu oleh nabinya masih pula luput ucapannya. Qalu, maka mereka berkata, wahai Nabi Musa, ij'al lana ilahan, jadi buatkanlah kami ini Tuhan-Tuhan. Kama lahum aliha, sebagaimana mereka punya ilah, punya sesembahan. Bagaimana dengan orang yang sudah jauh dengan hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kehidupannya? Maka jawabnya Nabi Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun, kami itu kaum yang bodoh, kaum yang tidak punya ilmu. Ya. Ini menunjukkan bahayanya syirik. Jadi tidaklah lepas orang yang mukmin masih melakukan kesyirikan. Wa ma yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Tidaklah umumnya orang mengaku iman maka masih jatuh kepada syirik. Bahkan juga pernah pula, tapi tidak terjadi. Ada seorang sampai mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwata. Wahai Nabi, buatkanlah kami gantungan-gantungan di atas pohon ini, sebagaimana mereka juga memiliki gantungan-gantungan. Ya, dianggap nanti bisa mengeramatkan pedang-pedang yang digantungkan itu menjadi tajam. Atau kita selalu menggantungkan azimat-azimat tertentu. Maka beliau ya menjawabnya, ya, kalian itu seperti keadaannya umat dahulu, yang mana mereka berkata kepada nabinya, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliyah. Ya, ini menunjukkan wajibnya kita mempelajari tauhid yang kuat untuk kita amalkan, dan wajibnya kita mempelajari syirik untuk kita jauhi. Karena kekhawatiran-kekhawatiran inilah sampai Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku dan keturunanku dari menyembah patung. Beliau seorang yang ahli tauhid yang dimusuhi oleh ahli syirik masih berdoa, wajnubni, ya Allah, jauhkan diriku, wa baniya, dan anakku dari menyembah patung. Ini menunjukkan wajibnya kita seorang tua memahami tauhid, demikian juga anaknya dan juga keturunannya. Yang nomor empat. Ahadisu makdzubatun mukhtalifah. Penyebab orang itu jatuh pada syirik, jatuh kepada bid'ah pula, karena bid'ah ini adalah kawan akrab saudara kandungnya, yaitu musyrik. Maka penyebab yang nomor empat jatuhnya orang pada syirik, bahkan juga jatuhnya pada bid'ah, mereka berpegang kepada hadis-hadis yang dusta, yang mukhtalaf, mukhtalaqa, mukhtalaman yang dibuat-buat, mukhtaro'at. Jadi mereka membuat hadis-hadis palsu. Ya. Dijelaskan di sini, wada'aha asya'a ubbatul asnam, yang mana hadis palsu ini telah dirakit dan juga dikemas oleh penyembah-penyembah patung. Minal kuburiyah, bagi orang-orang yang senang minta pada ahli kubur. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka menisbahkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanaqudatinahu, yang mana mereka itu menentang agamanya beliau. Wa ma jaa bihi, dan apa yang didatangkan oleh beliau. Jadi hati yang sahih ditolak, hati yang didustakan di atas namakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya orang tertarik. Dicontohkan di sini pertama hadis, idza ayyatkum al umuru fa alaikum bi ashabil quburi. Coba yang di atas dimatikan saja. Idza ayyatkum al umuru, maka jika ada perkara yang membuat kamu buta, fa alaikum bi ashabil qubur, maka kamu wajib minta kepada ahli kubur. Bagaimana orang minta ahli kubur? Ahli kubur itu minta bantuan, perlu kita doakan. Dia tidak bisa bicara kepada orang hidup dan sudah putus amalnya, inqata amaluhu. Maka ini termasuk perkara yang kadzib, dusta. Faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa minan nar. Siapa yang sengaja berdusta atas nama beliau, silakan masuk neraka. Dan hadisnya namanya hadisnya maudhu. Maka orang ketika dia pernah membuat hadis palsu, tidak diterima selamanya hadisnya. Dan itu sudah menjadi kesepakatan para ulama sunnah. Bahkan juga pernah ketahuan dusta kepada manusia berulang-ulang, maka hadisnya ditolak, hadisnya matruk. Contoh yang lain hadis, la ya'taqata akhatukum bi khajarin la nafa'ahu. Barang siapa salah seorang meyakini bahwa batu ini ada manfaatnya. Sekarang ada namanya batu apa? Konari yang lainnya. Ya. Itu gaya-gaya mereka. Siapa yang meyakini seorang batu ini bermanfaat? Lawi taqata ahadukum bi hajarin la nafa'ahu. Barang siapa yang meyakini bahwasanya hajar ini bisa berbuat sesuatu, menolak balak, mendatangkan manfaat, tentu akan bermanfaat sama si dia. Berapa banyak orang memakai cincin nakib dan juga batu-batu tertentu disimpannya, bahkan juga mencuri batu di Arab sana dibawanya, ini bisa mendatangkan manfaat, bisa menolak balak. Padahal batu itu kita buang tidak marah. Kita ambilkan palu, dia remuk, dia batu itu. Baca ta'awud. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Supaya setannya pergi. Ini contoh-contoh hadis palsu. Dijelaskan di sini oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadisun maudu'. Yang pertama, yang kedua juga hadisun maudu' juga. Dan ada hadis yang laris pada zaman, yaitu bulan yang lalu. Man azzama maw'iti kuntulahu syafi'an yaumal kiamah. Siapa yang mengagungkan, yaitu kelahiran diri, kelahiranku. Man adzama maulidi, barang siapa mengagungkan hari kelahiranku, maka aku akan menjadi pemberi syafaat dia pada hari kiamat. Dan juga dinisbahkan oleh Imam Syafi'i. Qala Imam Syafi'i lakinni kadhib. Law anfaqa man anfaqa dirhaman li dzikri maulidi. Man anfaqa dirhaman li dzikri maulidi. Barang siapa berinfak satu dirham untuk merayakan hari ulang tahun kelahiran saya, ya, maka dia semisal berinfak Uhud dan dahaban, berinfak satu gunung Uhud berupa emas dalam rangka untuk mengumpulkan makan-makan. Ini semuanya adalah hadis palsu. Nah, yang perlu kita fahami, dan itu ada dalam kitab Sabil Munji, yaitu warnanya hijau muda, ya, sekitar seperempat dari kitab ini bentuknya. Harganya dulu 500, mungkin sekarang 1000. Dan anehnya dalam kitab itu mereka mengatakan bahwasanya peringatan maulid Nabi terjadi pada abad keempat. Tapi qala nabiyyu, itu menunjukkan tidak berjalan otak mereka. Bagaimana muncul abad keempat lalu qala nabi, qala Imam Syafi'i. Meninggal tahun berapa Imam Syafi'i, kemudian abad keempat baru muncul. Ini menunjukkan kedustaan-kedustaan mereka. Bagaimana dengan tambahan kata kanjeng tidak boleh? Kanjeng Nabi tidak boleh. Karena kanjeng itu bahasa Jawa. Gusti juga tidak boleh. Pangeran juga tidak boleh, Tuan Pangeran. Pangeran Diponegoro. Bagaimana Pangeran Allah? Kanjeng Nabi tidak boleh. Karena beliau bukan namanya kanjeng. Apakah dibolehkan dengan alasan beradab kepada beliau? Adab beradab kepada beliau adalah mengikuti sunnah, bukan karangan kita. Karena adab itu minaddin. Fa innaka ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau adalah memiliki akhlak yang sangat mulia. Wallahu alam bisawab. Makanya ketika beliau dikatakan ya sayyidana, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, maka beliau menolaknya. Lantas bagaimana hukumnya taklid pada orang berilmu, semisal ucapan saya melakukan ini karena kiai saya juga melakukan, sebab dia tidak tahu dalilnya. Tidak boleh kita mengamalkan tanpa dalil. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wala takfu ma laisa laka bi ilmun. Jangan kamu bicara yang kamu tidak punya ilmu. Jika bicara tidak boleh, bagaimana beramal? Inna sam'a wal basar wal fu'ata kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran kita, penglihatan kita, maka hati kita akan ditanya oleh Allah. Landasan kita adalah qala Allah Ta'ala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala ijma'us sahabah. Adapun jika mengatakan demikian punya dalil, kita mengikuti dalilnya, bukan karena taklid kepada orangnya. Dan juga Imam Ahmad mengatakan la tuqallituni wala Syafi'iyan wala Malikiyan wala Hanafiyan wala Auza'iyan walakin khudu min aina akhadu. Imam Ahmad berkata, kamu jangan taklid kepada saya, karena taklid itu ikut tanpa tahu dalil. Dan jangan taklid kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah, Auza'i. Tetapi khudu min aina akhaduhu, ambillah dari mana mereka mengambil. Dan juga Imam Syafi'i mengatakan, idza wajadtum al-haditsa sahiha, jika kamu jumpai hadis yang sahih mukhalifan li kitabi, yang mana menyelisih kitabku, maka buang kitab saya. Subhanallah, punya ilmu. Bukan menonjolkan keilmunya, tetapi tawadu. Bagaimana dengan kata sayyiduna? Sayyidan tadi sudah dijelaskan. Ada pun beliau mengatakan ana sayyidu Adam yaumal qiyamah, wala fakhar, itu adalah kedudukan beliau, bukan panggilan beliau. Kedudukan beliau bukan panggilan beliau. Saya ini adalah pimpinan Adam besok pada hari kiamat. Bahkan beliau mengatakan wala fakhar, saya tidak membanggakan diri. Tapi karena itu dari Allah Ta'ala disebutkannya. Dan juga Allah Ta'ala menjelaskan ya ayuhan nabi, bukan ya sayyidana, bukan ya sayyidal ummah. Ya ayuhan rusul, para sahabat. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abdul Qasim itu kunyanya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu yang menyebar. Apakah kita mengkafirkan orang yang melakukan syirik besar di zaman pesatnya? Apa ini? Nahdha ilmiah. Sekarang ini kita tidak mengkafirkan berorangan, tetapi kita menjelaskan perkara yang menjadi kufur. Kita mengkafirkan yang sudah jelas ditakyin, diperjelas oleh Allah Ta'ala. Dan diperjelas pula oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian juga kita tidak boleh menas fulan masuk surga, kecuali yang sudah diperjelas oleh beliau. Al-Asra Al-Mubassarina Bil Jannah, 10 yang dijelaskan beliau masuk surga. Dan juga ukasa yang lainnya yang disebutnya. Adapun kita menjelaskan tentang kekufuran, kekafiran, kita menjelaskan sifat-sifat orang kafir, sifat-sifat orang yang keluar dari dinnya. Ya, karena orang melakukan kufur bisa jadi karena tidak tahu. Contohnya salah seorang bepergian yang membawa bekalnya dia, ketika dia berteduh di bawah pohon istirahat, maka pergilah unta dengan bekalnya. Sungguh sangat sedih orang ini. Tapi Allah Ta'ala mengembalikan untanya dan bekalnya tanpa kurang. Maka karena sangat gembiranya min sittatil farahi, maka orang mengatakan anta abduna wa ana rabbuka. Ya Allah, engkau adalah hamba kami, sedangkan saya ini Tuhanmu. Ya, min sittatil farah, karena satu gembiranya keliru. Nah, kalimat itu kalimat kufur. Saya ini yakni Tuhanmu dan kau adalah hambaku. Tetapi orang ini tidak berniat seperti itu. Maka karena min syiddatil farah, karena gembiranya luput min sabqil kalam. Kalimat itu kufur, tapi tidaklah orangnya dikatakan kafir. Maka kita memperjelas makna sifat-sifat orang yang keluar dari din. Adapun kadangkala orang itu melakukan kekufuran, tapi karena tidak tahu atau mudtor, dipaksa. Ya, sebagaimana Ammar bin Yasir yang dikatakan Allah Ta'ala wa qalbuhum mutmainan bil iman, sehingga hatinya masih kuat dengan iman. Maka ketika ahli ilmu mengkafirkan, yaitu orang bukan mengkafirkan personalianya, tetapi mengkafirkan sifat-sifatnya, pekerjaan-pekerjaan itu. Ya. Adapun yang sudah ditakyin oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya, kita kafirkan. Karena sudah jelas. Sebagaimana orang yang ketika para pemuda yang kuat jihad, para sahabat sampai tertarik, ujub dengan kekuatannya dan semangatnya. Dia mengatakan, wahuwa finnar. Dia masuk neraka. Tapi para sahabat tidak membantah, karena kalamu Rasulullah SAW adalah hak. Ditelusuri, ternyata pemuda ini perang, kemudian tidak tahan dari sakitnya, dia masukkan tombaknya ke perutnya sehingga mati. Para sahabat ini pergi mau melaporkan kepada Rasulullah SAW. Di jalan sebelum sampai datang para sahabat, beliau mengatakan wahuwa finnar, wahuwa finnar, wahuwa finnar. Itu namanya takyin. Jadi ketika di dalam kitab yang kita baca masalah kekufuran, bukan berarti menuduh si fulan kafir. Dan inilah subhat yang dipasarkan oleh orang-orang yang membenci dakwah tauhid, dakwah sunnah. Mereka selalu mengkafirkan orang. Kita tidak mengkafirkan. Kita menjelaskan orang-orang yang cirinya kufar, yang cirinya munafik, yang cirinya ahli bid'ah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.